Apakah boleh kita membangun masjid dengan uang riba? Naam, al-lajnatu da'imah mengatakan boleh. Naam. Tapi bukan sebagai sedekah sekedar untuk menghabiskan harta riba. Sekedar untuk menghabiskan harta riba. Naam. Ya, dan ini yang zahir fatwa dari al-lajnatu da'imah. Dan sebagian para ulama juga mengatakan, ya kalaulah ingin menghabiskan harta riba, jangan sampai diarahkan kepada seperti masjid, tapi maslahat yang umum, ya, pembuatan WC, jembatan, jalan, ya, Allah Ta'ala alam. Dan jangan dianggap sebagai sedekah, sekedar untuk menghabiskan saja.